Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pemirsa kita bisa bertemu lagi hari ini dalam Cahaya Hati. Dan selama 30 menit ke depan, saya Mun Ratulio akan menemani Anda dan akan mentransfer cahaya ke dalam rumah Anda lewat kebaikan dan juga keindahan isi dari Al-Quran. Dan pemirsa, pada pagi hari ini saya tidak sendirian, saya beramai-ramai di sini. Dan tentu saja saya ditemani oleh seorang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Osman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger benar hari ini Ustaz ya. Seger banget, orang kedinginan. Kedinginan, pagi-pagi soalnya. Dan yang kedinginan hari ini bukan cuma Ustaz aja dan saya, iya. Ada juga ibu-ibu cantik yang sudah hadir. Assalamualaikum Salam. Ibu. Waalaikumsalam. Kedinginan ya Bu, iya. Kita hangatkan sampai ulet sama-sama. Baik, Ibu, tentu saja setiap harinya dalam sholat kita berdoa ya Ibu ya. Banyak sekali yang kita kirimkan doa anak-anak kita, kita doain, kemudian orang tua, suami dan banyak lagi. Dan ternyata supaya doanya bisa kilat langsung sampai Ibu, ada adabnya loh, begitu ya Ustaz ya. Hari ini topik kita akan membahas mengenai adab berdoa begitu ya Ustaz. Iya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah mengatakan addu'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang mu'min. Jadi orang mu'min tidak memiliki senjata yang paling ampuh kecuali doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat Al-Qur'an mengatakan sungguh orang-orang yang tidak berdoa adalah orang-orang yang sombong. Di dalam surah Al-Baqarah pun 186 atau 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Rasul, sungguh aku dekat. Sungguh aku dekat. Allah sudah menyatakan kedekatan dia kepada hambanya. Falyastajibuli, hendaklah kita ini istajibuli, dia betul-betul memohon kepada Allah. Falyastajibuli waliyu'minu bi wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Pertama, ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan menjawab seluruh doa-doa apabila mereka berdoa kepadaku. Jadi adab yang pertama berdoa itu berprasangkalah bahwa Allah itu dekat sama kita. Yang kedua, sungguh-sungguhlah mohonnya sama Allah. Jangan mohonnya bukan selain Allah. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli. Mintalah, falyastajibuli waliyu'minu bila'allahum yarsyudun. Jadi di situ ibu-ibu, ada akunya Allah itu 7 kali. Di situ kata gantinya Allah 7 kali. Menyatakan Allah dekat, menyatakan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita kalau kita betul-betul berdoa kepada Allah. Kemudian apalagi, dan hendaklah kita beriman kepada Allah. Nah, itu adalah salah satu sekecil dari adab-adabnya kita berdoa. Ada lagi dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Kalau tadi kita betul-betul beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dalam adab berprasangka baiklah kepada Allah, satu, dekatkanlah dirimu kepada Allah, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, kemudian lagi berimanlah kepada Allah bahwa doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang 5 dan 6-nya, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Kalau mau berdoa kepada Allah itu enggak usah jerit-jerit lah, tadarru' wa khufiyah, dengan lemah lembut kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala pun Allah tahu sebelum kita berdoa. Ya kan? Allah tahu kehendak kita, Allah tahu apa kebutuhan kita, Allah tahu apa yang tidak kita butuhkan, Allah tahu untuk menjaga kita. Ini persyaratan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah dalam berdoa, hadapkan dirimu, bahkan ada adab-adab yang lain. Irfa' yadaka, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apabila hambaku menadahkan tangan, aku malu untuk tidak mengijabahnya. Subhanallah. Allah malu kalau kita tidak diijabah oleh Allah, tapi dengan syarat betul-betul kita berujibu da'wat ad-da'i ila da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Seperti itu. Baik, banyak sekali adab berdoa, Ibu. Salah satunya adalah kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan, begitu ya pemirsa. Nah, ibu-ibu di sini nih kelihatan wajah-wajahnya udah penasaran, pengen nanya ya ibu ya. Sabar dulu ya bu, setelah yang satu ini boleh bertanya. Dan pemirsa, anda juga jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Cahaya Hati. Pemirsa Cahaya Hati, kembali lagi dan menarik sekali topik kita hari ini, membahas mengenai adab berdoa. Nah, berdoa ini adalah kegiatan sehari-hari ya pemirsa ya. Jadi setiap hari ya Bu ya, pasti di rumah berdoa. Aduh, doain anak biar lulus gitu ya Bu ya. Doain suami juga biar rezeki tambah banyak gitu ya Bu ya. Amin, nah, amin Allah. Ya Allah. Nah, tapi kok pengennya gitu ya berdoa hari ini, besok langsung dikabulin. Enggak juga Bu, gimana? Ada yang mau bertanya Ibu mungkin mengenai adab berdoa ini? Iya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kurnia dari pengajian Al-Muslimah Pulau Gebang. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz, kenapa kita sudah setiap hari berdoa tapi belum terkabulkan? Nah, bukan menerbitkan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis-hadis itu diterangkan ada beberapa tingkatan doa. Yang pertama, doa yang diijabah Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan cash and carry. Artinya, setiap dia berdoa atau di saat dia berdoa malamnya, paginya Allah sudah kabulkan. Itu sering kita dapati ibu-ibu. Tapi kalau kita sudah dikabulkan, kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sering kali itu. Ya kan? Ud'uni astajib lakum, mohonlah kepadaku akan kukabulkan. Itu sering, ya Allah, mudah-mudahan anakku tidak kena demam berdarah misalnya. Oh, diperiksa, kemudian dilihat trombositnya bagus. Ah, itu dikabulkan Allah kan begitu. Habis itu kita lupa kan begitu. Nah, itu sering seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku enggak kehujanan, tahu-tahu dari depan pintu kan begitu ya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak sekali ibu-ibu doa yang Allah kabulkan dengan segera. Tapi umumnya kita setelah itu lalai bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berikan bitaksid. Taksid itu mungkin sudah 3 hari baru dikabulkan Allah, mungkin sudah 3 tahun baru dikabulkan Allah, mungkin juga 30 tahun dikabulkan Allah. Mengapa seperti itu? Karena Allah tahu. Kalau Allah berikan ibu sekarang uang 1 miliar, ibu enggak sholat-sholat, jalan-jalan terus. Seperti itu. Ibu kalau diberikan mobil hari ini, wah sudah jalan sana jalan sini, gak bakal ngaji kesini lagi kan begitu. Nah, jadi Allah itu menetapkan sesuatu pada tempatnya seperti itu. Jadi yang kedua, doa itu bukan tidak dikabulkan. Semua doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dialihkan untuk beberapa lama. Yang ketiga, ada bitahwil namanya. Para ulama mengatakan bitahwil. Ibu memohon kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala menggeserkan posisi takdir ibu yang tidak baik menuju ke alam mimpi ibu. Itu berkat dari doa. itu berkat dari doa kita. Satu contoh misalnya doa kita, kita mohon ya Allah selamatkan aku, semestinya ada catatan dari takdir Allah, seharusnya kita ditabrak mobil lagi nyebrang, tapi itu terjadi pada saat mimpi kita. Allah alihkan dari doa yang dikabulkan itu, dialihkan ke dalam mimpi. Mimpi aja ketabrak gak enak bu, ya kan, apalagi yang sebenarnya, kan seperti itu. Nah itu yang ke berapa? Ketiga. Ada yang keempat, Allah pending dulu, gak diberikan di dunia ini. Kalau diberikan di dunia ini, Masya Allah, jadi takabur kita semua. Satu contoh bu, misalnya ada empat orang, ya Allah jadikanlah aku presiden. Kalau empat-empatnya kabur jadi presiden, hancur negara kita. Jadi satu dulunya, yang lainnya insya Allah menyusul seperti itu. Nah, ternyata ada maknanya juga ya. Oh iya, subhanallah. Jadi Allah takhirkan doa kita untuk yaumul qiyamah nanti. Nah, seperti itu. Itu Allah Maha mengetahui tentang apa pada hambanya. Baik, ya. Ibu, jadi mesti sabar-sabar dulu kita ya, Bu. Baik, ada yang mau bertanya lagi mungkin, Ibu? Iya, ya, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tika dari Majelis Taklim Al-Muslimah, ingin bertanya sama Pak Ustadz. Iya. Kenapa ya Pak Ustadz? Kita kan sudah sering berdoa gitu. Hal-hal apa yang membuat doa kita tidak langsung diijabah oleh Allah gitu, iya, Ustadz? Iya. Baik. Oh iya betul, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa hal yang mencegah doa-doa kita. Yang pertama melambatkan doa kita itu yaitu dari makanan-makanan yang tidak halal. Dalam sebuah hadis, fa aina ma yustajabu du'aahu wa ghudhiya bil haram wa lubisa bil haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan Allah? Dia makan dari hasil yang haram dan dia pakai dari sesuatu yang diharamkan Allah. Maka doanya dipending oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis yang lain disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memending doa seseorang karena dia berbuat dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan-perbuatan dosanya itu Allah tidak kabulkan dulu. Karena apa? Perbuatan dosa menghijab dia punya doa. Dan yang ketiga, umumnya perbuatan zalim dia terhadap hamba-hamba Allah, maka Allah tidak akan kabul doa-doanya. Atau setelah dia taubat betul-betul, dia betul-betul meminta maaf terhadap orang yang teraniaya itu, baru Allah akan kabulkan doa-doanya. Jadi ada tiga sebenarnya. Yang pertama, karena makanan maksabul haram, dia dapat sesuatu dari yang diharamkan Allah, makanan, minuman itu. Yang kedua, perbuatan aniayanya terhadap dirinya, ya kan, dia sudah bersolat tahajud pagi-pagi, mohon maaf, dia tidak sholat subuh lagi, subuh tahajudnya tapi tidak sholat subuh, seperti itu, dengan sengaja lagi. Yang ketiga, dia sholat tahajud, dia sholat subuh, tapi pagi-pagi sudah marah-marah sama pembantu, habis semua hewan-hewan disebutkan untuk pembantunya, ya kan. Nah, tiga ini yang mendatangkan apa namanya pencegahan doa-doa kita untuk naik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mempercepat doa kita. Apa itu rezeki kita? Oh, istanzidu rizqakum bisadaqah, pancing rezekimu dengan banyak bersedekah, seperti itu. Iya. Baik, tuntas sudah rasa penasarannya ya Ibu ya. Itu emang setiap hari gitu Bu, saya juga aduh nih kapan dikabulinnya, gak sabar ya Bu ya. Ternyata harus lebih sabar lagi ya Bu ya. Nah, misal di rumah ada berdoa ini, topik ini akan kembali disempurnakan oleh Ustadz Otman Siap setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa Cahaya Hati, ternyata kegiatan sehari-hari kita yaitu berdoa ada adabnya juga ya pemirsa, dan sudah dijabarkan oleh Ustadz Otman Sihab tadi. Dan masih ada yang ingin disampaikan lagi Ustadz? Baik. Tadi kan saya favoritnya adalah apabila kita berdoa ternyata harus yakin bahwa Allah itu dekat dengan kita, dan betul, juga harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan ya Ustadz. Iya, baik. Nah, ada adab-adab yang lain atau syurut doa yang lainnya, diantaranya ialah kalau kita ingin berdoa itu, mulailah dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tahmid kepada Allah, kemudian salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang keempatnya ialah menghadap ke kiblat, yang kelimanya kalau bisa dalam keadaan berwudu, yang keenamlah angkat tanganmu di hadapan Allah, karena dalam beberapa hadis Nabi itu waktu di Badar diangkat tangannya dan di Arafah pun diangkat tangannya seperti itu. Nah, kemudian hudurul qalb, menghadirkan hati kita di saat kita berdoa. Jangan kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, itu bukan berdoa seperti itu. Jadi berdoa itu betul-betul menghadirkan hati kita sesuai dengan bacaan kita, mudah-mudahan itu tersentuh dengan jiwa kita. Nah, kemudian berdoa pula berprasangka baik kepada Allah bahwa pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita, dan ulangi doa-doa itu, memelaslah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharaplah dengan sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yakin bahwa pada satu saat Allah akan kabulkan doa kita. Allah tidak mungkin tidak mengabulkan. Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Allah tidak pernah memutuskan harapan hambanya, tapi tergantung hambanya bagaimana berprasangkaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di saat doa kita belum dikabulkan sekarang, ada masanya Allah pasti akan mengabulkan. Yakin bahwa Allah tidak pernah menolak doa dari hamba-hambanya. Seperti itu, ya. Baik, Ibu, gimana? Udah lega rasanya ya, Ibu ya? Pulang dari sini, Bu, kita mulai pagi ini berdoanya udah dengan adab yang baik ya, Ibu ya? Insya Allah. Dan pemirsa, tuntas sudah tugas saya untuk mentransfer cahaya ke dalam rumah Anda. Dan semoga esok kami bisa hadir lagi dengan topik yang lain. Dan hari ini kita tutup dengan doa dari Ustadz Otman. Siap, silakan Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin wa natubu ilaih. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا فاغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا أتمم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآل محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.